وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا Alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita bisa melanjutkan kajian dari kitab Al-Fiqhul Muyassar. Pada kajian sebelumnya kita telah menyebutkan tentang benda-benda najis, kemudian benda-benda yang diduga atau dikira sebagai najis akan tetapi itu adalah benda yang suci dengan dalil-dalil yang telah kita sampaikan. Berikutnya adalah pembahasan yang ketiga dari bab tentang an-najasat, al-mas'alatus tsalitsah, pembahasan yang ketiga, kaifiyatu tathhirin najasa, tata cara mensucikan dari benda najis, tata cara bersuci dari benda najis. Di sini kita akan mempelajari bagaimana kita membersihkan benda-benda najis, baik yang menempel dari tubuh kita setelah kita buang hajat, kecil ataupun besar, atau yang menempel di baju, pakaian, celana, dan juga yang benda-benda najis yang mengenai tempat-tempat barakallahu fikum yang kita gunakan untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita akan mempelajari cara membersihkan barakallahu fikum benda-benda tersebut dari an-najasah. Dan sudah kita sebutkan sebelumnya bahwa bersuci dari mensucikan dari benda najis terhadap tiga hal, yakni badan, pakaian, dan tempat, merupakan syarat dari sahnya ibadah sholat yang kita lakukan. Sehingga oleh karena itu, ini menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kita pelajari bersama, karena ini adalah amalan yang wajib untuk kita jalankan setiap harinya. Qala idza kanatin najasatu fil ardi wal makan. Apabila najis itu ada di tanah atau di tempat tertentu, fa hadhihi yakfi fi tathhiriha ghuslatun wahidatun. Maka ini cukup barakallahu fikum ketika mensucikannya dengan satu kali cuci. Tadhhabu bi'ainin najasah, yang dapat menghilangkan benda najis tersebut. Ini kalau seandainya benda najisnya ada di tempat tertentu, misalnya di lantai. Nah, di lantai, lantai keramik atau ubin. Ini wajib untuk dibersihkan, disirami air, dibersihkan dan dialirkan air kemudian dikeringkan. Yang dengannya, dengan cara seperti ini dapat menghilangkan benda ainun najasah tersebut. Kalau seandainya dengan satu kali siram atau satu kali cuci, itu dapat menghilangkan semua benda najis, maka itu sudah cukup. Tidak perlu sampai dua kali, tiga kali, sampai lima kali, tidak perlu. Cukup dengan satu kali, kalau seandainya benda najisnya itu hilang. Tahu dari mana? Benda najis itu hilang, dilihat dari warnanya yang pertama. Kemudian rasanya, kemudian yang ketiga apa? Aromanya. Dari warnanya, rasanya, dan aromanya. Apabila tiga hal ini sudah hilang dari lantai tersebut, barakallahu fikum, dengan satu kali basuh, maka itu sudah cukup. Akan tetapi kalau seandainya masih bau, misalnya, maka ditambahi lagi. Dua kali, tiga kali, sampai betul-betul bersih. Lalu bagaimana kalau seandainya benda najis tersebut berada di tanah? Seperti air pipis yang mengenai tanah. Fayusabbu alaihal ma'u. marratan wahidatan li amrihi sallallahu alaihi wasallam bi sabbil ma ala baulil a'rabi alladhi bala fil masjid. Maka disiramkan air ke atasnya satu kali siram. Hal ini berdasarkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyirami air di atas bekas air pipis seorang Arab Badui yang mana dia pipis di dalam masjid. Yang mana lantai masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dari pasir, pasir. Bukan lantai semen, beton dan yang lainnya, tapi dari pasir. Yakni tidak ada alasnya sama sekali. Barakallahu fikum. Bagaimana cara mensucikannya? Disirami bekas air pipis tersebut. Nah, tidak perlu untuk kita memindahkan pasirnya. Cukup disirami dengan air. Ini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim bahwasanya anna arabiyan bala fil masjid. Seorang Arab Badui yang datang ke masjid kemudian dia pipis. Nabi, para sahabat pun mengatakan mah. Sebuah ungkapan pengingkaran dari mereka ketika mereka melihat suatu kejanggalan yang dilakukan oleh seseorang yang mana dia melakukannya di dalam masjid. Mereka melihat sesuatu yang tidak pantas dilakukan oleh seseorang di dalam masjid. Mereka pun spontan. Dan siapa saja mungkin akan melakukan hal yang sama. Mah, kata para sahabat. Spontan. Nah, untuk melarang dia dan menghardik dia. Karena ini adalah perbuatan yang tidak pantas untuk dilakukan di dalam masjid. Akan tetapi Nabi mengatakan, da'uhu, utsrukuhu, da'uhu. Biarkan dia. Tinggalkan dia. Biarkan dia menyelesaikan hajatnya. Sampai setelah dia menyelesaikan hajatnya, Nabi mengatakan kepadanya, inna hadal masjid, sesungguhnya masjid ini tidak pantas untuk kotoran seperti ini, dan bahwasanya masjid ini dibangun adalah untuk salat, untuk zikir kepada Allah, untuk qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Disampaikan dengan lembut oleh Nabi SAW. Kenapa? Nabi tidak memarahinya dan menasehatinya secara lembut. Dan bahkan Nabi membiarkan dia menyelesaikan hajatnya. Banyak sekali pelajaran-pelajaran dari kisah ini. Nah, Nabi SAW di dalam hadis ini menunjukkan tentang kebijaksanaan Nabi. Beliau adalah seorang akil rabbani. Seorang pendidik yang sangat luar biasa. Nah, kalau seandainya dicegah, dibiarkan oleh Nabi, para sahabat mencegah dia, menghardik dia atau bahkan menghalau dia. Sementara dia sedang pipis, bisa jadi air pipisnya kemana-mana. Dan itu akan menyulitkan untuk mensucikannya. Sehingga Nabi menyuruh para sahabat untuk membiarkan dia. Biarkan dia sampai selesai. Nah, itu salah satu hikmahnya. Barakallahu fikum. Dan di samping pelajaran atau hikmah yang besar tadi, yang terpenting di sini adalah yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat, seorang sahabat untuk mengambilkan air dan menyiramkan bekas pipis yang dilakukan oleh seorang Arabi tadi. Nah, sebagai cara untuk mensucikan tanah yang kena air pipis dari Arabi tadi. Nah, barakallahu fikum. Idza kanatin najasatu ala ghairil ard. Halaman berikutnya, apabila. Nah, sebelum kita lanjutkan pada poin yang kedua, perlu untuk kita pahami bersama bahwasannya hukum menghilangkan najis baik dari pakaian, badan atau tempat ibadah kita hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib. Berkata Imam Ibnu Hazm, Muhammad bin Hazm Al-Zahiri rahimahullah, wa izalatun najasah wa kullu ma amara Allah Ta'ala bi izalatihi fardun. menghilangkan benda najis, membersihkan benda najis. Dan setiap perintah, setiap yang diperintahkan oleh Allah untuk dibersihkan, hukumnya adalah wajib. Nah, lalu bagaimana cara membersihkannya? Lalu bagaimana cara kita membersihkan dari benda najis? Nah, dikatakan oleh Imam Asy-Syaukani, wal wajib ittiba'ud dalil fi izalati 'ainin najasah. Wajib bagi kita untuk mengikuti dalil di dalam cara menghilangkan atau membersihkan benda najis. Bagaimana dalil menyebutkan cara untuk menghilangkan atau membersihkan benda najis? Fama warada fihi al-ghuslu hatta la yabqa minhu launun wala rihun wala ta'mun kana dzalika huwa tathhiru. Maka setiap yang diriwayatkan padanya untuk dicuci atau dibasuh sampai tidak tersisa dari benda najis tersebut warna, aroma dan rasa, maka demikianlah cara mensucikannya. Yakni maksudnya kalau seandainya di dalam dalil pada benda najis tertentu yang mengenai benda tertentu caranya dengan dibasuh atau dicuci, maka kita mengikuti dalil, yaitu cara kita juga mensucikan dari benda najis atau membersihkannya dari benda najis dengan membasuhnya sebagaimana yang disebutkan dengan dalil. Wa ma warada fihi as-sabbu awir rasyu awil hattu awil mashu 'alal ardi aw mujarrad al-mashyi fi ardin tahiratin kana dzalika huwa tathhiru. Dan setiap yang diriwayatkan dengan cara diciprati atau dengan cara disiram atau dengan cara dikerik atau dengan cara diusap, diusapkan ke atas tanah atau hanya sebatas dengan berjalan ke tanah yang suci, kalau seandainya disebutkan di dalam dalil demikian cara mensucikannya, maka demikian pula lah kita mensucikannya dari benda najis. Nah, waqad sabata fi sunnati anna an-na'l alladhi yusibuhu al-qadaru yutahharu bil mashi. Sebagai salah satu contoh, disebutkan di dalam sunnah bahwasanya sendal yang terkenai kotoran, bagian bawahnya yang terkenai kotoran, bagaimana cara kita mensucikan sendal tersebut sehingga kita bisa memakainya untuk melakukan ibadah sholat, yaitu dengan kita mengusap-ngusapkannya ke tanah yang suci. Nah, asyahid di sini adalah barakallahu fikum, bahwa kita harus atau wajib bagi kita untuk mengikuti dalil di dalam mensucikan atau membersihkan dari benda najis. Nah, kalau seandainya disebutkan di dalam dalil caranya dengan dibasuh, maka kita harus membasuhnya. Kalau dengan cara mengusap, ya sudah kita usapkan. Kalau caranya dengan menyirami atau menciprati, ya kita melakukan sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam dalil. Nah, barakallahu fikum. Idza kanat an-najasatu 'ala ghairil ardh. Kalau seandainya benda najis itu bukan di atas tanah. Bukan di atas tanah. Kan takuna fi tsaubi aw fil ina. Kalau seandainya benda najis tersebut bukan di atas tanah, seperti benda najis tersebut menempel ke pakaian. Nah, bagaimana cara membasuhnya? Cara membasuhnya adalah dengan cara mensucikannya atau membersihkan benda najis tersebut dengan cara membasuhnya atau mencucinya. Sebagaimana yang disebutkan di dalam banyak riwayat, Nabi SAW memerintahkan salah seorang sahabat wanita untuk membasuh pakaian yang terkena darah haid. Nah, dan juga Nabi mengatakan tentang pakaian yang terkena pipis. Nabi mengatakan baulul hulami yundahu wa baulul jariyati yughsalu. Nah, bekas pipis dari bayi yang masih menyusu cukup diciprati dengan air. Adapun bayi anak yang sudah makan atau mengkonsumsi makanan yang lain, maka caranya adalah dengan, adapun bayi wanita, cara membasuhnya adalah, cara mensucikannya adalah dengan dibasuh atau dicuci. Nah, dengan air, dialirkan air kepadanya. Barakallahu fikum. Au fil ina, begitu juga benda najis yang mengenai bejana. Dibasuh, dihilangkan sampai tidak ada lagi yang tersisa dari benda najis tersebut rasa, aroma, dan warna. Fa in kanat min kalbin wala ghafil ina fala budda min ghaslihi sab'a ghasalatin ihdahunna biturab. Kalau seandainya benda najis itu berasal dari anjing, seumpama dia menjilat ke dalam bejana, minum dari bejana, fala budda min ghaslihi sab'a ghasalatin, maka wajib untuk dicuci bejana tersebut sebanyak 7 kali. Ihdahunna biturab, salah satunya dengan tanah. Hal ini berdasarkan sabda Nabi, "Idza walaghal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an ulahunna biturab." Apabila anjing menjilat atau minum di bejana salah seorang di antara kalian, maka hendaklah dibasuh sebanyak 7 kali. Salah satunya dengan tanah. Salah satunya dengan tanah. Apa yang pertamanya dengan tanah. Dan bahkan dikatakan di sini, wa hadzal hukmu 'amun fil ina' wa ghairihi. Hukum ini umum. Hukum seperti ini umum. Yakni bekas air liur anjing ini hukumnya sama, umum. Baik itu pada bejana atau selainnya, seperti pakaian atau karpet, wajib dibasuh sebanyak berapa? 7 kali. Karena permasalahannya di sini adalah terkait dengan benda najis. Nah, yaitu air liur anjing. Sebelumnya pernah kita sebutkan bahwa sebagian ulama ada yang mengatakan air liur anjing itu tidak najis. Alasannya apa? Nah, tidak ada penyebutan tentang kenajisannya, hanya perintah untuk dibasuh sebanyak 7 kali. Nah, mereka mengkiaskan dengan wudu. Kita diperintahkan untuk membasuh wajah sebanyak 3 kali, tangan 3 kali. Apakah tangan kita najis? Apakah wajah kita najis? Nah, barakallahu fikum, tidak demikian. Pendapat yang rajih insyaallah bahwasanya perintah tersebut adalah karena air liur anjing itu adalah najis dan bahkan najis tingkat tinggi, paling tinggi. Sehingga oleh karena itu diperintahkan untuk dibasuh sebanyak 7 kali. Sehingga apabila air liur anjing itu mengenai selain dari bejana, seperti pakaian, karpet, dan yang lainnya, juga wajib untuk dibasuh sebanyak 7 kali. Nah, sehingga oleh karena itu, ikhwani fiddin, kita harus berhati-hati dari benda najis yang satu ini. Barakallahu fikum. Kemudian, amma najasatul khinzir. Amma najasatul khinzir. Adapun najis, kenajisan dari khinzir babi, wala yushtaratu ghusluha sab'a marratin. Tidak dipersyaratkan untuk dibasuh sebanyak 7 kali. Nah, mungkin ada orang yang mengkiaskan babi ini dengan anjing. Nah, sama-sama haram. Dan sama-sama menjijikkan. Akan tetapi, pada babi tidak disyaratkan untuk dibasuh 7 kali. Nah, kenapa demikian? Karena tidak ada perintah di dalam Al-Quran. Dan tentang kenajisan babi ini disebutkan di dalam Al-Quran. Dan babi ini sudah ada. Pada zaman Nabi ada. Nah, dan tidak pernah satu pun ada riwayat dari Nabi dan juga dari para sahabat yang mengategorikan babi ini sama dengan anjing. Nah, tidak ada satupun riwayat dari Nabi yang menyebutkan bahwasanya babi ini dikategorikan sama dengan anjing, sehingga oleh karena itu kenajisannya wajib dibasuh 7 kali. Tidak ada riwayat demikian. Nah, sehingga oleh karena itu najisnya babi itu sama dengan najis benda najis yang lainnya. Nah, sehingga dan tidak perlu untuk dibasuh sebanyak 7 kali. Ya fi ghusluha marratan wahidatan tadhhabu bi ainin najasa. Cukup dibasuh sebanyak 1 kali yang dapat menghilangkan benda najisnya. Wala yushtaratu ghusluha sab'a marratin, dan tidak dipersyaratkan untuk dibasuh sebanyak 7 kali. 6. Wa in kanatin najasatu minal bauli wal ghaiti wad dami wa nahwiha. Kalau seandainya benda najis itu dari air pipis atau dari kotoran manusia atau dari darah haid, wa nahwiha, fa innaha tughsalu bil ma'i ma'al farqi wal 'asri hatta tadhhaba wa tazula. Maka cara mensucikannya adalah dibasuh dengan air. Kalau perlu dikerik dan disikat, hatta tazhaba wa tazula, sampai benda najisnya itu hilang. Wala yabqa laha athar, dan tidak ada sisa yang tersisa. Wa yakfi fi ghasliha marratan wahidatan, dan cukup untuk dibasuh sebanyak 1 kali. Nah, ini cara mensucikan pakaian yang terkena air pipis manusia atau kotoran manusia atau darahnya. Cukup dibasuh sebanyak 1 kali. Nah, kalau seandainya perlu untuk dikerik atau disikat, maka disikat sampai benda najisnya itu hilang. Tahu dari mana? Dilihat dari warnanya, aromanya, dan rasanya. Ini 3 sifat dari benda najis yang disepakati oleh para ulama yang harus dibersihkan. Nah, barakallahu fikum. Lalu bagaimana cara mensucikan tubuh setelah membuang hajat? Lalu bagaimana cara mensucikan tubuh setelah buang hajat? Nah, bisa menggunakan air dan bisa menggunakan batu. Sebagaimana riwayat yang disebutkan. Adapun air, ini adalah benda asal atau benda dasar di dalam mensucikan diri dari benda najis. Nah, sehingga oleh karena itu para ulama mengatakan al-aslu fit tathir, al-ma'u huwal aslu fit tathir. Air ini adalah alat yang paling utama untuk membersihkan dari najis. Fala yakumu maqamaha illa bi'idznin minasyari'. Dan tidak bisa air ini digantikan oleh selainnya kecuali dengan izin dari syariat. Nah, istinja, cebok dari buang air kecil atau buang air besar. Nah, barakallahu fikum. Yang paling utama adalah dengan menggunakan air. Karena sifatnya paling membersihkan. Barakallahu fikum. Akan tetapi boleh digantikan dengan benda lain seperti batu. 6. Sebagaimana yang disebutkan di dalam banyak riwayat. 6. Di antaranya adalah Nabi mengatakan idza la yastanji ahadukum biduni salasati ahjar. Janganlah salah seorang di antara kalian beristinja kurang dari 3 batu. 6. Biduni salasati ahjar. Yakni maksudnya, apabila seseorang melakukan istijmar, bersuci atau cebok menggunakan batu, maka jumlah batunya itu jangan kurang dari 3 batu. Barakallahu fikum. Dan juga Nabi mengatakan di dalam riwayat lain, إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِبِ فَلْيَسْتَطِبْ بِثَلَاثَةِ أَحْجَرٍ. Apabila salah seorang di antara kalian buang hajat, maka hendaknya dia beristinja menggunakan 3 batu. Fa innaha tajzi'u anhu. Karena dengan 3 batu itu mencukupi. Nah, ini riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membolehkan untuk istinja menggunakan batu. Lalu bagaimana? Nah, apakah batu ini bisa digantikan dengan benda lain seperti kertas, tisu, kayu dan yang lainnya yang dapat mengangkat kotoran? Nah, yang memiliki sifat sama dengan batu, yakni dapat mengangkat kotoran. Nah, maka hukumnya boleh. Maka hukumnya boleh. Dalilnya apa? Yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah. Beliau mengatakan, ittaba'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Saya mengikuti Nabi. Wa kharaja li hajatihi. Dan beliau keluar hendak buang hajat. Fakana la yaltafit. Dan beliau tidak pernah menoleh. Fadanautu minhu. Dan saya pun mendekatinya. Faqala ibghini ahjaran astanfidu biha. Ambilkan untuk saya batu yang akan saya gunakan untuk bersuci. Wala ta'tini bi'idhamin wala rawthin. Dan janganlah engkau mendatangkan atau mengambilkan untuk saya berupa tulang dan kotoran hewan. Nah, Nabi memerintahkan untuk diambilkan batu dan melarang Abu Hurairah untuk mengambilkan tulang atau kotoran yang sudah kering. Kotoran hewan yang sudah kering. Nah, untuk digunakan beristinja atau cebok. Nabi melarangnya. Dari hadis ini menunjukkan bahwasannya batu itu dapat digantikan dengan benda lain asal bukan dengan tulang dan kotoran hewan. Nah, dari mana istimbat seperti ini? Yakni Nabi SAW melarang untuk beristinja menggunakan tulang dan arrauz, tulang dan kotoran hewan. Ini menunjukkan bahwasannya diperbolehkan untuk beristinja menggunakan selain dari 2 benda ini. Tentunya dengan syarat benda tersebut mampu untuk mengangkat najis. Kalau seandainya tidak boleh dengan ini, nah, tidak boleh dengan benda yang lain, misalnya dengan kayu, dengan tisu, kertas, maka niscaya Nabi SAW akan menyebutkannya juga. Nah, kenapa Nabi hanya menyebutkan jangan pakai tulang dan kotoran hewan? Menunjukkan bahwasannya selainnya diperbolehkan. Andai selain dari 2 benda ini juga dilarang. Dilarang pakai kayu, dilarang pakai kertas, dilarang pakai tisu. Nah, maka niscaya Nabi akan memerintahkan kepada Abu Hurairah, jangan juga engkau ngambilkan kayu, jangan engkau ngambilkan ini, jangan engkau mengambilkan itu. Nah, dikarenakan Nabi hanya melarang dari 2 benda ini, menunjukkan selain dari 2 benda ini diperbolehkan, barakallahu fikum, untuk digunakan sebagai alat untuk beristinja. Tentunya dengan syarat minimalnya ada 2. Yang pertama, benda tersebut mampu mengangkat benda najis, seperti tisu. Yang kedua, itu bukan benda-benda yang memiliki nilai atau memiliki nilai yang berharga atau benda-benda yang mulia. Nah, seperti kertas-kertas yang ada tulisan catatan-catatan ilmu. Nah, atau benda-benda yang berharga misalnya. Nah, barakallahu fikum, yang dapat ditukar dengan benda-benda lain, maka yang seperti ini tidak diperbolehkan. Barakallahu fikum. Kenapa kita dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk beristinja menggunakan batu dan menggunakan tulang dan kotoran hewan? Disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Yang mana Nabi mengatakan la tastanju birrawthi wala bil idham. Janganlah kalian beristinja menggunakan kotoran hewan dan tulangnya. Fa innahu zada zadu ikhwanikum minal jin. Karena itu adalah makanan dari saudara-saudara kalian dari bangsa jin. Adapun tulang itu adalah makanan dari saudara-saudara kita dari bangsa jin. Kotoran hewan adalah makanan dari tunggangan-tunggangan mereka. Nah, dan bahkan diriwayatkan di dalam riwayat lain bahwa tulang yang kita lihat sudah tidak ada dagingnya, nam itu akan menjadi penuh dengan daging bagi saudara-saudara kita dari bangsa jin. Nah, barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu kita dilarang untuk menggunakannya untuk beristinja. Wa yakfi fi tathhiri baulil gulami alladhi lam ya'kulit ta'ama an-nadhu. Dan dicukupkan di dalam mensucikan pakaian yang terkena air pipis dari bayi yang masih menyusu, yang belum makan makanan yang lain, dicukupi dengan menciprati air kepadanya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam yughsalu min baulil jariyati wa yundahu min baulil gulam. Yang terkena dari pipis jariyah bayi wanita itu dicuci atau dibasuh. Adapun yang terkena dari air pipis gulam bayi laki-laki cukup diciprati dengan air. Nah, ini menunjukkan bahwasanya baulul gulam itu kadar atau tingkat kenajisannya yang paling rendah. Akan tetapi tetap itu adalah benda najis. Itu tetap benda najis dan harus disucikan kalau seandainya mau dibawa untuk sholat atau melakukan ibadah-ibadah yang disyaratkan untuk bersuci sebelumnya. Nah, cara mensucikannya bagaimana? Nabi memberi syariat ini memberikan keringanan, yaitu cukup diciprati dengan air. Barakallahu fikum. Wa amma jildul maitah ma'kulatul lahmi fa innahu yutahharu bid-dibaq liqaulihi sallallahu alaihi wasallam ayyuma ihabin dubigha faqad tuhira. Adapun kulit dari bangkai, bangkai sapi, bangkai kambing, nah, kulitnya dapat dimanfaatkan. Kulitnya dapat dimanfaatkan. Adapun dagingnya khalas, itu sudah najis, sudah menjadi bangkai. Adapun kulitnya, selama bukan untuk dikonsumsi, dapat dimanfaatkan. Tapi dengan syarat apa? Disamak sebelumnya. Disamak. Nah, tentu prosesnya yang lebih paham adalah tukang kulit. Hal ini berdasarkan sabda Nabi, ayyuma ihabin dubigha faqad tuhira. Kulit manapun, nah, yang telah disamak, maka dia telah menjadi suci. Disyaratkan di sini adalah al-maitah ma'kulatul lahm. Kulit dari bangkai yang pada dasarnya hewan tersebut adalah hewan yang dihalalkan. Contohnya apa? Bangkai sapi. Sapi. Tahu bangkai? 6. Setiap hewan yang mati tanpa disembelih. Mati sendiri, mati ketabrak. Nah, mati masuk jurang, mati masuk sumur, mati masuk sungai. 6. Barakallahu fikum. Ini bangkai. Dan ini najis. Setiap bangkai itu najis. Setelah dia mati, sapi setelah dia mati tanpa disembelih, maka dia menjadi najis. Darahnya najis. Barakallahu fikum. Yang berkaitan dan semua yang berkaitan yang ada di dalam tubuhnya adalah najis. Sak kulit-kulitnya juga najis. Akan tetapi boleh kita memanfaatkan kulit dari sapi tersebut yang sudah menjadi bangkai, asal bukan untuk dikonsumsi. Nah, misalnya untuk wadah air. Nah, untuk barakallahu fikum alas tempat duduk dan yang lainnya. Tapi dengan syarat apa? Disama. Dengan syarat apa? Disama terlebih dahulu. Tentunya yang lebih paham adalah tukang kulit. Adapun hewan-hewan yang tidak boleh dikonsumsi seperti ular, nam, harimau, barakallahu fikum, maka kulitnya tidak bisa disama. Walaupun sudah disama, dikeringkan dengan proses yang ma'ruf dan diketahui dan dipahami, barakallahu fikum, tetap dia tidak berubah dan tetap menjadi benda najis. Nah, sehingga oleh karena itu hati-hati menggunakan ikat pinggang dan yang lainnya, tas, sepatu dari hewan-hewan yang tidak halal. Karena itu tetap menjadi najis. Adapun buaya, para ulama berbeda pendapat tentang buaya. Sebagian ulama seperti Imam Ahmad rahimahullah mengatakan bahwasanya buaya itu haram. Nah, karena menjijikkan. Karena dia menjijikkan dan termasuk binatang buas. Adapun ulama yang lainnya mengatakan buaya itu halal. Nah, karena dia termasuk dari binatang air. Binatang air. Sehingga oleh karena itu, apabila kulitnya sudah disamak, maka diperbolehkan. Dagingnya boleh dikonsumsi, kulitnya boleh dimanfaatkan. Ini menurut sebagian ulama. Di antaranya adalah Syekh Bin Baz rahimahullah. Adapun Al-Imam Ahmad dan yang lainnya, dan juga yang disebutkan di dalam kitab ini, timsah, barakallahu fikum, buaya itu termasuk benda yang haram, binatang yang haram, karena sifatnya menjijikkan, dan dia termasuk dari binatang buas. Tadi kita setelah menyebutkan cara mensucikan sendal atau sepatu yang terkena najis bagian bawahnya. Nah, yaitu dengan cara menggosok-gosokkannya ke tanah. Hal ini berdasarkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza wuti'a ahadukum bina'laihi adza fa inda turabalahu tahurun." Apabila salah seorang dari kalian menginjak dengan kedua sendalnya benda najis, maka cara mensucikannya adalah dengan tanah, yakni digosok-gosokkan dengan tanah. Lalu bagaimana cara mensucikan pakaian? Ini bagi kaum wanita yang pakaiannya dalam. Nah, yang pakaiannya dalam sehingga ujung-ujung dari pakaiannya tersebut apabila dia melewati tempat-tempat yang kotor yang barakallahu fikum di ghalabatudzon secara prasangkaan yang berat bahwa itu adalah benda-benda najis. Bagaimana cara mensucikannya? Cara mensucikannya adalah jalan setelahnya. Misalnya dia melewati sebuah jalan yang dipenuhi dengan najis, maka alat atau media untuk mensucikannya adalah jalan setelahnya yang suci. Yaitu dia cukup dia berjalan saja. Nah, berjalan saja ke arah yang lain, ke jalan yang lain yang tidak ada najisnya. Maka dengan itu, barakallahu fikum telah mensucikan pakaian atau ujung dari pakaiannya yang terkena najis. Hal ini berdasarkan hadis dari rawi yang bernama Ummu Walad milik Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf. Bahwasanya dia bertanya kepada Ummu Salamah, istri Nabi. Dia berkata, "Inni imra'atun atilu dzaili wa amshi fil makanil qadir." Sesungguhnya saya seseorang yang pakaiannya itu panjang dan saya berjalan di tempat-tempat yang kotor. Faqalat Ummu Salamah, berkata Ummu Salamah, nam, yang mana Ummu Salamah meriwayatkan dari Nabi, Nabi mengatakan, yutahhiruhu ma ba'dahu, disucikan dengan jalan setelahnya. Jalan yang suci setelahnya. Nah, di jalan sini dia terkena najis, kemudian dia jalan ke jalan berikutnya yang suci, maka dengan itu mensucikannya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Sudah ya? Berapa menit lagi? Oh, 6 menit lagi. Kita lanjutkan kalau begitu. Nah, berikutnya adalah, nah, cara mensucikan pakaian yang terkena madhi. Cara mensucikan kemaluan yang mengeluarkan madhi. Nah, yutahharu ma lamasal faras minhu wal unsayaini bil ghasli. Nah, kemaluannya dibasuh. Berikut pula dengan al-unsayaini. Kedua bijinya juga dibasuh. Nah, jadi cara mensucikan apabila keluar madhi, tidak cukup dengan membasuh kemaluannya saja, sekaligus dengan al-unsayaini. Hal ini berdasarkan nam hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekaligus dengan dua bijinya. Liyaghsila dzakarahu wa unsayaihi. Dibasuh kemaluannya dan kedua bijinya. Lalu bagaimana celana misalnya yang terkena madhi? Nah, madhi, barakallahu fikum, cukup dengan, tidak perlu dibasuh celananya, cukup dengan diciprati air. Nah, ke bagian yang terkena madhi tersebut. Hal ini berdasarkan hadits Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhu. Fakultu ya Rasulullah, kaifa bima yusibu thawbi minhu. Saya berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana dengan pakaian saya yang terkena nam dari madhi tersebut? Qala yakfika an ta'khudha kaffan min ma'in. Nabi mengatakan, cukup bagimu untuk mengambil satu telapak air. Fatandahu bihi taubaka. Dan kamu cipratkan kepada, kamu siramkan atau kamu cipratkan kepada pakaianmu. Haitsu tara annahu asaba minhu, pada bagian yang engkau lihat terkena madhi tersebut. Nah, barakallahu fikum. Ila huna, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.